kembali kita melanjutkan pembahasan kitab al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitabi was-sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum talak. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, talaqus sunnati wa hukmuh. Talaq sunnah atau talaq sunni. Di sini al-muallif rahimahullah ta'ala hendak membahas tentang pembagian talaq, bahwa talaq terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang disebut talak sunnah, dan ada pula yang disebut talak bid'ah. Sebagian para ulama ada yang membagi menjadi tiga bahagian. Pertama disebut talak sunnah, yang kedua talaqul bid'ah, dan yang ketiga talaq la sunnah wala bid'ah, tidak termasuk talaq sunnah, tidak pula termasuk talaq al bid'ah. Maka inilah yang akan dibahas oleh al muallif rahimahullah ta'ala. Pembahasan yang pertama, talaqus sunnah wa hukmuh. Tentang talaq sunnah dan hukumnya. Talaqus sunnah yaqsiru bi talaqis sunnati, yang dimaksud oleh para fuqaha ketika mereka menyebutkan istilah talaq sunnah atau talaq sunni, dan ini merupakan istilah yang masyhur dari semenjak zaman ulama ussalaf, istilah talaq sunnah, talaqul bid'ah. Apa yang dimaksud talaq sunnah? Kata beliau, at-talaqul ladhi adzina fihi syari'u. Yang dimaksud talaq as-sunnah yaitu talaq yang diizinkan oleh syariat. Yakni talaq yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan, tidak ada unsur keharaman di dalamnya, perbolehkan. Ini disebut talak sunnah. Ini maksudnya talak yang sejalan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa huwa al-waqi'u tibqan li ta'alimi syari'atil islamiyah, yaitu talak yang jatuh sesuai dengan pendidikan-pendidikan di dalam syariat Islam, yakni sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yakunu dhalika bi amrayn, dan talaqus sunnah itu bisa terjadi dengan dua hal atau salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, adadu talak, ditinjau dari jumlah talak yang dia jatuhkan. Jumlah talak yang dia jatuhkan kepada istrinya. Peninjauan yang kedua, hala iqa'ihi, kondisi ketika dia menjatuhkan talak. Kondisi ketika dia menjatuhkan talak. Jumlah talak yang dia jatuhkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kondisi ketika dia menceraikan istrinya dalam kondisi yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua keadaan ini beliau terangkan fasunnatu, maka yang dimaksud dengan talak sunnah idza tarra az-zawju ila at-talaqi, apabila seorang suami terpaksa menjatuhkan talak, maka yang pertama peninjauan dari sisi jumlah dalam hal menjatuhkan talak. Ayyu talliqa talqatan wahidatan, yaitu dia menjatuhkan satu kali cerai. Dia menjatuhkan satu kali talak dalam satu waktu. Dia tidak mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, talak, talak. Lalu dia maksudkan tiga kali. Namun dia hanya menjatuhkan satu kali. Kamu saya talak. Dalam satu waktu. Pada waktu kapan? Fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Dia menjatuhkan talak, satu kali talak tersebut, ketika istrinya dalam keadaan suci, yang dia belum mendatangi istrinya ketika dalam keadaan suci tersebut. Ya, belum mendatangi istrinya ketika dalam keadaan suci. Dari sini menjelaskan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya syariat talak, meskipun dari satu sisi adalah hal yang dibolehkan, namun di dalam syariat ini ada batasan-batasannya yang akan memberi kesempatan kepada seorang untuk berpikir dengan akal sehatnya, apakah dia dengan sadar menjatuhkan talak atau tidak. Ada jeda. Ketika dia hendak menjatuhkan talak, dia tidak diperbolehkan menjatuhkan dalam satu waktu tiga kali talak. Karena terjadi pertengkaran dengan istrinya, maka dia langsung mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak tiga. Tidak diperbolehkan. Apabila seorang hendak mentalak, talak satu kali. Sebagai peringatan. Sehingga masih ada kesempatan untuk rujuk kembali. Dan itulah yang dikehendaki. Apabila memungkinkan mereka untuk kembali. Berdamai. Memperbaiki kondisi keluarga. Di atas bimbingan syariat al-Islam. Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka itulah yang diinginkan. Mempertahankan keluarga itu lebih baik. Dan ketika terjadi perselisihan misalnya, tidak kemudian serta-merta seorang suami begitu mudahnya mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Tapi hendaknya dia melihat waktunya, kondisinya. Apabila istri dalam keadaan haid, maka dia menahan. Sebab kapan dia menjatuhkan talak? Ketika istrinya mengalami haid, maka dia melakukan talak yang disebut dengan talakul bid'ah, yang diharamkan di dalam Islam. Sehingga ketika dia hendak menjatuhkan talak, dia melihat terlebih dahulu istrinya ini dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci. Dalam keadaan haid, maka dia menunda. Tunggu sampai dia suci dari haidnya. Nah, masa haid seorang wanita itu kan ada jeda. Mungkin 5 hari, mungkin 6 hari, 7 hari. Sehingga itu akan memberi kesempatan pada seorang suami untuk berpikir. Lebih baik, wah, saya ingin mempertahankan saja. saya tidak usah menceraikan. Mungkin akan terjadi perubahan pikiran. Atau ketika dia, yakni seorang istri dalam keadaan suci, namun di masa suci tersebut dia sudah pernah mendatangi istrinya. Dia sudah pernah mendatangi istrinya meskipun satu kali. Maka dia berpikir, tidak serta-merta kemudian begitu selesai dia menunaikan hajatnya, sudah kamu saya cerai. Tidak semudah itu. Kamu sudah mendatanginya di saat dia dalam keadaan suci. Maka tidak diperbolehkan bagimu menjatuhkan talak dalam kondisi tersebut, kecuali nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang diperbolehkan. Nah, inti dari apa yang hendak kita jelaskan di sini bahwa ini menunjukkan bahwa syariat menghendaki adanya perdamaian, kerukunan, memperbaiki sesuatu yang mungkin di tengah rumah tangga itu ada kisruf, ada perselisihan, ada hal-hal yang menyebabkan tanafur al-qulub, hati berjauhan, berusaha untuk memperbaiki. As-sulhu khair. Berdamai itu adalah jalan yang lebih baik. Maka oleh karena itu, yang dimaksud talak sunnah adalah ketika seseorang menjatuhkan talak, dia hanya menjatuhkan satu kali saja. Satu kali. Dalam satu waktu. Ayu talliqa talqatan wahidah fi tuhrin. Dan itu pun ketika dia menjatuhkan talak dalam keadaan istri suci. Tidak dalam keadaan haid. Dan dalam keadaan dia belum sempat mendatanginya. Ketika di masa sucinya tersebut. Lam yujami'ha fi. Yang dia belum mendatanginya. Wa yatrukuha. Lalu setelah itu dia tinggalkan. Maksudnya jangan dia menjatuhkan talak dalam satu waktu, dua atau sampai tiga kali. Dia tinggalkan. Cukup menjatuhkan sekali talak. Fala yutbi'uha talaqan akhar hatta tanqadhiya iddatuha. Maka jangan dia mengikuti talak tersebut atau menyambung talak tersebut dengan talak yang lain hingga selesai iddahnya. Hingga selesai iddahnya tersebut. Biarkan selesai masa itu. Masa iddahnya dia. Pada saat dia suci tersebut. Dibiarkan. Nanti setelah itu, apabila mengharuskan dia untuk kembali menjatuhkan talak, dia jatuhkan kembali. Tapi tidak secara bersamaan. Pada waktu yang bersamaan. Ketika dia menjatuhkan talak yang pertama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila engkau mentalak istri-istrimu, maka talaklah mereka di masa iddahnya mereka. Apa yang dimaksud mentalak di masa iddah? Hey, kata beliau, fil waqti alladhi yashra'na fihi fi istiqbalil iddah wa huwa at-tuhru. Yaitu pada waktu di mana istri-istri tersebut telah siap untuk masuki iddah, yaitu dia dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Idh zamanul haidhi la yuhsabu minal iddah. Sebab masa haid tidak dianggap itu sebagai iddah. Karena tidak diperbolehkan menjatuhkan talak dalam keadaan istri sedang mengalami haid. Qala ibn Umar wa ibn Abbas wa jama'atun fi hadhihi al-ayah. Telah berkata Ibn Umar, Ibn Abbas dan segolongan para ulama menjelaskan ayat ini bahwa yang dimaksud fatalliquhunna li'iddatihinna maka talaklah mereka di masa iddahnya mereka, ay at-tuhru min ghairi jima'in, yaitu dalam keadaan istri suci, dalam keadaan belum terjadi hubungan di antara mereka, dalam keadaan belum terjadi hubungan di antara mereka. Ini diriwayatkan penafsiran ini dari sebagian para sahabat, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika menerangkan fatalliquhunna li'iddatihinna, kata beliau, tahiran fi ghairi jima', dalam keadaan istri suci tanpa ada hubungan. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan talaqus sunnah tatliquha wa hiya tahir fi ghairi jima'in. Yang dimaksud talak sunnah yaitu menjatuhkan talak dalam keadaan istri suci tanpa terjadi jima' pada masa sucinya tersebut. Fa idza hadat wa tahurat talaqaha ukhra. Ketika setelah jatuhkan talak yang pertama, setelah itu kan dia mengalami masa haid. Dia mengalami masa haid. Di masa haid tidak boleh mentalak. Ketika dia suci kembali setelah haid dan dia belum sempat mendatangi, talaqaha ukhra. Dia jatuhkan talak yang lain lagi. Berarti sudah dua kali talak. Fa idza hadat wa tahurat, talaqaha ukhra. Ketika dia mengalami haid kembali, kemudian suci kembali, dalam keadaan belum terjadi hubungan, maka dia kembali mentalak, sehingga terjadi tiga talak dalam waktu yang berbeda, di masa suci yang berbeda. Thumma ta'taddu ba'da dhalika bihidhah. Kemudian setelah itu selesai, karena sudah talak bain, sehingga dia mengambil masa iddahnya sekali haid, yang nanti akan diterangkan tentang masalah iddah ini. Walhasil dari apa yang diterangkan ini bahwa talak sunnah, dia menjatuhkan talak pada masa suci yang dia belum mendatanginya. Dia belum mendatanginya. Ketika dia menjatuhkan, dia cukup menjatuhkan sekali talak. Sebab talak itu harus terpisah, tidak boleh bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratani." At-talaqu marratani. Talak itu dua kali. Kata para ulama, apa yang dimaksud dua kali? Dua kali yakni tidak sekaligus. Sekali, kemudian di masa yang berikutnya sekali lagi. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, wa man ta'ammala al-Qur'ana haqqa at-ta'ammul tabayyana lahu dhalik wa 'arafa anna at-talaq al-mashru' ba'da ad-dukhul huwa at-talaq alladhi yamliku bihi ar-raj'ah. Barang siapa yang memperhatikan Al-Qur'an, memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang talak, maka jelas baginya. Dan dia akan mengetahui bahwa talak yang disyariatkan setelah terjadi hubungan, ya, huwa talak alladhi yamliku bihi rajah, yaitu talak yang ada rujuknya di situ, ada kesempatan untuk rujuk. Karena kalau langsung menjatuhkan talak tiga, berarti tidak ada kesempatan untuk rujuk. Kamu saya cerai, saya cerai, saya cerai misalnya, tiga kali sudah. Dia menjatuhkan tiga kali talak. Ini juga nanti ada pembahasan tersendiri. Ketika seorang mengatakan, kamu saya cerai tiga kali, apakah terjadi tiga kali talak atau sekali? Khilaf terjadi di kalangan para ulama. Namun yang ingin kita jelaskan di sini bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Terlepas apakah itu jatuh atau tidak, nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Yang disyariatkan adalah menjatuhkan satu kali talak. Kata beliau, "Walam yashra'illahu subhanahu iqa'a ats-tsalats jumlatan wahidatan albatta. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mensyariatkan untuk menjatuhkan 3 kali talak dalam 1 waktu. Lalu beliau menyebutkan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan, bahwa talak itu 2 kali. Yani di waktu yang berbeda. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar pernah menjatuhkan talak kepada istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Umar bin Khattab, ayah Abdullah bin Umar. Maka beliau pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, murhu falyuraji'ha, perintahkan dia, hendaknya dia merujuk kembali istrinya karena dia mentalak dalam keadaan haid. Falyuraji'ha, hendaknya dia merujuk kembali istrinya. Thumma liyumsikha hatta tathur, kemudian setelah itu dia menahan tidak menjatuhkan talak hingga istrinya tersebut suci. Thumma tahidu thumma tathur, kemudian setelah itu istrinya haid kembali kemudian suci kembali. Nah, ketika di masa sucinya tersebut yang dia belum datanginya, thumma insya'a amsaka ba'du, kemudian setelah itu jika dia ingin menahannya, mempertahankan statusnya sebagai istrinya, maka dia pertahankan. Wa insya'a tallaqa qabla ayyamas, namun apabila dia ingin, silakan dia mentalak sebelum dia bercampur dengan istrinya, sebelum terjadi hubungan. Fatilkal iddatu allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa, maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para wanita itu diceraikan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murhu falyuraji'ha hatta tahidha haidhah haidhatan ukhra mustaqbalah siwa haidhatiha allati tallaqaha fiha. Perintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya. Dia tunggu sampai istrinya mengalami haid yang akan datang, selain masa haid yang dia menjatuhkan talak padanya. Fa in bada lahu ay yutalliqha falyutalliqha tahiran min haidhatiha qabla ay yamassaha. Jadi ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya di saat istrinya dalam keadaan haid, maka wajib baginya untuk merujuk istrinya. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditunggu hingga mengalami masa suci. Nah, di saat suci ini jangan jatuhkan talak. Tunggu lagi sampai dia haid kembali. Setelah dia haid, nah ketika dia suci dan dia belum menyentuhnya, dalam artian belum terjadi hubungan, diperbolehkan baginya apabila dia hendak mentalak istrinya tersebut. Itu kan jedanya jauh itu. Ya, dari masa haid diperintahkan untuk rujuk, kemudian di saat suci itu kan lamanya. Suci kemudian kembali haid, kalau secara normal ya satu bulan itu ada kemungkinan dia berubah pikiran, ada kemungkinan terjadi perbaikan di tengah rumah tangga dan semisalnya. Nah ketika dia suci setelah haid yang berikutnya, apabila dia hendak mentalak, silahkan dia mentalak. Fadzalika talaq lil iddah kama amara Allah, itulah yang dimaksud dengan talak dalam masa iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsummal yutalliqha tahiran aw hamilan." Kemudian dia mentalak istrinya di saat suci. Suci yang dia belum berhubungan, ataukah istrinya dalam keadaan sedang hamil? Dalam keadaan sedang hamil. Berarti ada 2 keadaan ini yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. untuk menjatuhkan talak. Yang pertama adalah ketika istri dalam keadaan suci yang belum terjadi hubungan di antara keduanya. Nah, di saat itu dia boleh menjatuhkan talak. Keadaan yang kedua, atau nampak tanda yang meyakinkan bahwa istrinya sedang hamil, sedang mengandung anaknya. Nah, apabila istri sedang mengandung anaknya dalam keadaan hamil, diperbolehkan bagi seorang suami menjatuhkan talak meskipun dia telah mendatanginya, meskipun dia telah terjadi hubungan. Karena biasanya seorang dalam keadaan hamil tidak mengalami haid, ya, sehingga diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ini dua keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.